الله صلى الله عليه وسلم اتجأ الإمام يقولنا قادم رسول الله صلى الله عليه وسلم فما خدم حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى في سوار من المفصل عن علاء بن حضرمي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث المهاجرين بعد الصدر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لو آمن بي أشرة من يهودي لأمان بي يهود. Barakah. Jadi yang kita baca daripada hadis Bukhari yang pertama tadi adalah hadis tentang Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Jadi sebelum Nabi Isra Mi'raj, Nabi juga mengalami yang namanya pembelahan lagi. Jadi kurang lebih Nabi Muhammad SAW itu beliau dibedah dadanya untuk dibersihkan sebanyak 4 kali menurut riwayat yang paling sahih, 4 kali. Makanya pembedahan ini juga akhirnya jadi rujukan baru ilmu kedokteran. Perempuan itu yang melahirkan tidak mungkin dibedah sesar lebih dari 4 kali. Maksimal 4 kali. 4 kali pun sudah jarang. Maksimal bedah sesar itu sampai 4 kali. Kemudian Isra dan Mi'raj ini adalah kisah yang sahih, gimana perjalanan Nabi itu mulai dari naiknya beliau sampai ke langit, sampai bertemu dengan para anbiya wal mursalin. Kemudian sampai akhirnya harus berpisah daripada malaikat Jibril. Kemudian sampai akhirnya juga ketika turun bawa perintah sholat 50 waktu dan ketemu Nabi Musa, Nabi Musa bilang minta kurang, akhirnya kembali lagi dapat kurang 10 sampai tinggal 10, minta lagi sama Allah dapat berkurang lagi 5. Ketika datang ke Nabi Musa alaihi salam, maka kemudian Nabi Musa tetap memerintahkan, tolong kamu minta keringanan lagi. Sampai minta berarti lost, tidak sholat sama sekali gitu. Cuma Nabi Muhammad tentu mengatakan saya sudah malu. Kenapa? 5 kali dalam 1 hari itu sudah cukup sedikit mestinya. Walaupun akhirnya kenyataannya masih banyak orang Islam yang belum mengerjakan sholat. Para ulama mengatakan, kok aneh, Nabi Muhammad itu Nabi yang paling sempurna, kok bisa senurut itu sama Nabi Musa? Senurut itu sama Nabi Musa. Kemudian dilihatkan di sini bahwasanya kesempurnaan seseorang itu tidak mencegah dia untuk mengambil saran daripada orang lainnya. Lihat, Allah Subhanahu wa taala itu ngajari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat wasyawirhum fil amri. Kalau ada permasalahan musyawarah sama sahabat. Kayak apa? Perang Khandaq itu dibuat parit di sekeliling Madinah. Karena waktu itu kalau perangnya harus berhadap-hadapan, medannya susah. Yang nyerang orang Islam waktu itu orang kafir Quraisy menyerang, orang Yahudi juga menyerang. Jadi dari berbagai macam penjuru akhirnya dibuat parit di sekeliling kaum muslimin. Yang ngasih idenya itu adalah Salman Al-Farisi. Karena Salman Al-Farisi ngasih ide, berarti Salman Al-Farisi lebih mulia dari Nabi. Ya bukan begitu. Jadi kesempurnaan seseorang itu tidak berkurang apabila dia minta pertimbangan saran dari orang lain dan menjalankan saran daripada orang lain. Kemudian kenapa Nabi Musa alaihi salam itu meminta Nabi Muhammad untuk mondar-mandir terus-menerus? Karena Nabi Musa semasa hidup beliau itu beliau ingin memandang Allah Subhanahu wa taala. Kan tetapi Allah mengatakan Nabi Musa enggak mungkin bisa lihat Allah. Setelah itu ketika Nabi Muhammad bisa lihat Allah, memandang Allah dalam keadaan jasadnya, jasad dan ruh seperti manusia biasa, bukan hanya ruhnya tapi beserta jasadnya, maka athar atau efeknya ketika Nabi Muhammad memandang Allah itu kelihatan, sinarnya itu kelihatan. Kata Nabi Musa ngelihat, ya Allah, ini bekas sinarnya Allah ini. Nabi Musa lihatnya senang, maka Nabi Musa minta terus Nabi Musa. Kenapa? Supaya bisa sering memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Itu kisah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di kitab Isra dan Mi'raj ini juga diceritakan kisah pernikahan antara Sayyidah Aisyah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul ketika istrinya, beliau yang paling dicintai, Sayyidah Khadijah meninggal dunia, maka Malaikat Jibril waktu itu, ini dalam riwayat yang lain, itu bawa kertas dari surga, dan kertas itu ada lukisan wajah seorang perempuan. Dan Malaikat Jibril mengatakan, wahai Muhammad, Allah kirim salam kepadamu, dan Allah mengatakan, Allah sudah menikahkan kamu dengan perempuan ini di surga, maka nikahlah kamu dengan perempuan ini ada di bumi. Cuma kasih foto lukisan gitu. Kemudian Nabi Muhammad bingung, ini siapa kemudian cari yang model begini. Dan orang gitu kan ada yang pakai hijab mungkin atau apapun juga, atau masyarakatnya kan banyak. Kemudian Nabi Muhammad manggil orang-orang yang biasa ngurusi pernikahan, tanya, tolong kamu cari perempuan yang wajahnya kayak gini secepatnya. Yang ini gak dapat. Sampai satu orang dapat, mengatakan, ya Rasulullah, makanya itu betul mengakui kerasulan Nabi, ya Muhammad, yang mirip sama yang ada di lukisan ini cuma satu orang di Mekah ini. Siapa? Aisyah binti Abu Bakar, anaknya Abu Bakar yang namanya Aisyah. Umurnya waktu itu 7 tahun. Dan ketika Nabi datang kepada Abu Bakar, menunjukkan itu gambar, kemudian cerita gimana Malaikat Jibril datang, sampai akhirnya Abu Bakar kata, kalau itu perintah Allah ya sudah, dinikahkan. Ketika itu juga dinikahkan Rasulullah dengan Sayyidah Aisyah. Tapi tidak langsung ada hubungan suami istri di situ. Nunggu ketika Sayyidah Aisyah sudah cukup usianya, baru setelah itu ada hubungan antara suami dan istri. Waktu itu umurnya masih terlalu kecil, 7 tahun. Kemudian yang selanjutnya, hadis panjang juga, adalah gimana proses hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hijrahnya, prosesnya panjang di sini, tapi kita ringkas saja. Di antaranya kisah waktu Sayyidina Abu Bakar itu ditekan mati-matian sama orang Quraisy sampai akhirnya pengen hijrah. Waktu itu hijrahnya ke Habasyah. Karena Abu Bakar mau hijrah ke Habasyah, beliau didatangi sama salah seorang tokoh dari suku yang lainnya, namanya Ibn Dughana. Ibn Dughana ketika lihat, Abu Bakar, kamu mau kemana? Aku diusir sama kaumku, makanya aku sekarang mau pergi. Kemudian kata Ibn Dughana, gak usah, gini aja, kaummu itu takut sama aku, soalnya mereka jalur dagangnya lewat aku, takut sama aku, gini aja, kamu balik ke Mekah, aku yang lindungi kamu. Akhirnya benar, dibawa ke Mekah dan ke Ka'bah, manggil semua orang Quraisy, bilang, hey orang Quraisy, ini Abu Bakar ini orang yang baik, silaturahminya bagus, suka menghormatamu, jangan dikeluarkan orang seperti ini, gak boleh keluar dari kotanya atau gak boleh diusir dari kotanya. Maka saya di sini Ibn Dughana ngasih perlindungan sama dia, jadi pelindungnya. Dan kata orang Quraisy, ya saya mau. Kita gak akan ganggu Abu Bakar, tapi syaratnya satu, kalau dia ibadah kepada Tuhannya di dalam rumah, jangan sampai orang-orang ngelihat sholatnya dia. Kenapa? Sholatnya dia itu menimbulkan fitnah. Dulu tuh orang lihat Sayyidina Abu Bakar sholat, kumpul semuanya ngeliatin sholatnya, seneng. Dan Sayyidina Abu Bakar ngaji sambil nangis, orang seneng semuanya. Akhirnya kata Ibn Dughana, gimana Abu Bakar, sanggup gak? Sanggup, sanggup lah. Sholat di rumah Sayyidina Abu Bakar, sholat di rumahnya. Kemudian memang Sayyidina Abu Bakar kalau ngaji kan suaranya gak harus keras, dan kalau ngaji itu kadang-kadang sampai nangis. Dan tempat sholatnya Sayyidina Abu Bakar itu masih kelihatan sedikit dari luar. Di masyarakat kadang-kadang kumpul ngintip, ngeliat, kadang-kadang dengarkan. Ada orang Quraisy datang sama Ibn Dughana, bilang, Ibn Dughana, Abu Bakar ngingkari janji, katanya mau sholat di rumahnya. Memang benar dia sholat di rumah, tapi masih kelihatan dari luar, akhirnya kan ganggu teman-teman kita yang lainnya. Akhirnya dikatakan waktu itu, kata Ibnu Qona, siap, aku bakal ngomong sama Abu Bakar. Ketika sini Abu Bakar datang sama Ibnu Qona, berdoa nawakan, Abu Bakar, kamu ibadahnya lebih tertutup lagi, jangan sampai kelihatan siapapun. Atau sekarang ini juga aku gak melindungi kamu lagi. Nah, gak ada hubungan lagi. Tidak ada hak perlindungan dari aku kepadamu. Kalau kamu mau. Tapi kalau kamu mau tetap ngikuti caraku, ya gak apa-apa. Aku akan tetap melindungi kamu. Kata Abu Bakar, ya sudah. Gini aja, aku gak usah kamu lindungi lagi. Insya Allah aku tetap mau ibadah sesuka aku, dan aku akan dilindungi oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya sampai akhirnya kaum muslimin berangkat semuanya. Yang pertama awal datang ada 20 orang, kemudian nyusul semuanya, sampai akhirnya kumpul bareng-bareng di sana. Mayoritas kaum muslimin ada di kota Madinah. Ayo. Fitnah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu عن زيد بن أرقام رضي الله عنه قيل له كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة قال 19 قيل كم غزوت أنت معه قال 17 قيل فأيهم كانت أولا قال العسيرة أو العسير عن ابن مسعود رضي الله عنه قال شهدت من المقداد ابن الأزواد مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين فقال لا نقول كما قال قوم موسى اذهب أنت وربك فقاتلا ولكننا تقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشرق وجهه وسره عن البراء رضي الله عنه قال كان عدة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر بضعة عشر وثلاثمائة قال البراء لا والله ما جاوز معه النهر إلا مؤمن عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ينظر ما صنع أبو جهل فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابن أفراء حتى برد قال أنت أبو جهل قال فأخذ بلحيته قال وهل فوق رجل فتلتموه أو رجل فتله قومه عن أبي طلحة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا من صناديد قريش فكذفوا في طوي من أدواء بدر خبيث مخبث وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال فلما كان ببدر اليوم ثالثا أمر براحلته فشد عليها رحلها ثم مشى واتبعوا أصحابه وقالوا ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجاته حتى قام على شفة الركي فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم وعد ربكم حقا فقال عمر يا رسول الله ما تكلم من أجسد لا أرواح لها فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ترجع. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu an Rifa'ah ibn Rafi'in az-Zurakiyyi wa kana mimman shahida Badran qala ja'a Jibril alaihi salam ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala ma ta'udduna ahla Badrin fikum qala min afdalil muslimin aw kalimatan nahwaha Qala wa kadzalika man syahida badran min al malaikati ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala nabiy sallallahu alaihi wasallam yauma badrin hadha jibrilu akhidun bi ra'si farasihi alaihi adatul harbi an Zubair radhiyallahu anhu qala lakitu yauma badrin Ubaidah ibn Sa'id ibn al-As wa huwa mudajjijun la yura minhu illa aynahu wa huwa yukna Abu Dhatil Karishi wa qala ana Abu Dhatil Karishi fahamaltu alayhi bil anazati wa ta'antuhu fi aynihi famata qala fawada'tu rijli alayhi thumma tamatta'tu fakana juhda an nazatuha waqatin sana tarafaha fasa'alahu iyyaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahu falamma kubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadaha an Rubayyi ibn Mu'awwadhin radhiyallahu anha qalat dakhala alayya nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ghadata bunya alayya wajwairiyatun yadribna bidduffi yandubna man kutila min abai yawma badrin hatta qalat jariyatun wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la taquli hakadha wa quli ma kunti taqulin an Abi Darhad radhiyallahu anhu wa kana qad shahida badran ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala la tadkhulu malaikata baitan fihi la tadkhulu malaikatu baitan fihi kalbun wala suratun. Barakah. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anhu magal ta'ayyamat Hafsatu bintu Umar min Hunaisin ibn Hudzafah As-Sahmi wa kana min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qad shahida Badran tuwfiya bil Madinah qala Umar falakitu Utsman bin Affan fa'aradtu alaihi Hafsah qultu in syi'ta ankahtuka Hafsah binta Umar qal sa'anzuru fi amri falabithu layali wa qala qad badali ala atazawwaja yawmi hadha qala Umaru falakitu Aba Bakrin faqultu in syi'ta ankahtuka Hafsah binta Umar fasamata Abu Bakrin walam yarji' ilayya syai'an fakuntu alaihi aujada minni ala Uthmana falabithu layali thumma khatabaha Nabi sallallahu alaihi wasallam faankahtuha iyah falakini Abu Bakrin faqala la'allaka wajadta alaiya hina aradta alaiya Hafsata falam arji ilaik kultu na'am qala fa innahu lam yamna'ani an arji'a ilaika fima aradta illa anni qad alimtu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad dhakaraha falam akun li ufsiya sirra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau tarakaha laqabiltuha an Abi Mas'ud al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ayatani min akhirin suratil Baqarah man qara'ahuma fi lailatin kafatah anil Miqdad bin Amr bin Amrin al-Kindi halifi Bani Zuhrah wa kana mimman shahida Badran qal qultu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ara'aita in lakitu rajulan minal kuffari afaqtatalna fadharaba ihda yaday bisayf faqata'aha thumma lada minni bisyajaratin faqala aslamtu lillah a'attuluhu ya Rasulullah ba'da an qalaha faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqtuluh qultu ya Rasulullah innahu qata'a ihda yaday thumma qala dhalika ba'da ma qata'aha faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taktuluh fa in qataltah fa innahu bimanzilatika qabla an taktulah wa innaka bimanzilatihi qabla an yaqula kalimatahu allati qal. An Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi usara Badrin law kana al-mud'imu bin Adi hayyan thumma kallamani fi haula'in natna la taraktuhum lah. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhu wa qala radhiyallahu anhu an ibn Umar radhiyallahu anhu ma qala harabatin nasiru wa qur makuraidatu wa azla bani naziri wa aqarra quryat tata wa man alaihim hatta harabat quraidatu faqatala rijalahum wa qasama nisaahum wa amwalahum wa auladahum bainal muslimina illa ba'dhum lahiqu bin nabiy sallallahu alaihi wasallam famanahum wa aslamu wa ajla yahuda madinati kullaha ulahum bani qainuqa wa hum rahdu abdillah ibn salim wa yahuda bani haritha wa kulla yahudil madina wa anhu radiyallahu anhu qala حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نحل بني نضير وقطع وهي بويرة فنزلت ما قطعتم من لينة أو تركتمها قائما على أصولها فبإذن الله. عن عائشة رضي الله عنها قالت أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عثمانا إلى أبي بكر يسألناه طمونهن مما أفاء الله على رسوله فكنت أنا أردوهن فقلت لهن ألا تتقين الله ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا نورث ما تركنا صدقة يريد بذلك نفسه إنما يأكل لمحمد في هذا المال. فانتهى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما أحبرتهن. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhu wa qala radhiyallahu anhu an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anhuma qala wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man laka ibn Ashrafi fa innahu qad adallahu wa rasuluhu fa qama Muhammad ibn Maslamah fa qala ya Rasulullah atuhibbu an aktulahu qala na'am qala fa'adna li an aqula shay'an qala qul. Fa'atahu Muhammad ibn Maslamata faqala inna hadzal rajula qad sa'alana sadaqatan wa innahu qad annana wa inni qad ataituka astaslifuka qala aidan wallahi latamallunahu qala inna qad tabanahu fala nuhibbu an nada'ahu hatta nandura ila ayyi shay'in yasiru sya'nuhu waqad aradna an tuslifana washkan aw washkain faqala na'am arhanuni qalu ayya shay'in turid qala arhanuni nisha'akum qalu kaifa narhanuka nisa'ana wa anta ajmalul arab qala farhanuni abna'akum qalu kaifa narhanuka abna'ana fayusabbu ahaduhum fayuqalu ruhina biwaskin au waskain hada arun alain hada arun alaina walakinna narhanuka la'mata fawa adahu an ya'tiyahu faja'ahu laylan wa ma'ahu abuna ilata wa huwa ahu ka'bin min ar-radha'ati fada'ahum ilal hisni fanazala ilayhim faqalat lahu amra'atuhu aina tahruju hadhihi ka'annahu yakturu min huddam qala innama huwa akhi Muhammad ibn Musalamata waradi'i abuna ilata innal karima law du'i ila ta'natin bilailin al-ajaba qala wa yadkhulu Muhammad ibn Musalamata wa yadkhulu Muhammad ibn Musalamata mahu birajulain barakah fi riwayatin Abu Absid bin Jabril wal Harith bin Aus wa Abd bin Bishr faqala idza ma ja'a fa inni qalan bi sha'ri fa ashummu fa idza ra'aytu munni istamkantu min ra'si fa dunakum fadribu wa qala maradan thumma ushimmukum fa nazala ilayhi mutawashihan wa huwa yanfahu minhu rihu tib fa qala ma ra'aytu kal yawmi rihan ay atiba fa qala indi aqdaru nisa'il arab wa akmal arab fa qala ata'dhanu li an ashumma ra'saka qala na'am فشمه ثم أشم سب ثم قال أتأذن لي قال نعم فلما استمكن منه قال دونكم فقتله ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه وعن البراء رضي الله عنه قال بعث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أبي رافع اليهودي رجال من الأنصار فأمر عليهم عبد الله بن عتيك وكان أبو رافع يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعين عليه وكان في حصن له بأرض الحجاز فلما دنا منه وقد غربت الشمس وراح الناس بسرههم فقال عبد الله لأصحابي اجلسوا مكانكم فإني منطلق ومتلطف للبواب لعلي أن أدخل فأقبل حتى دنا من الباب ثم تقنع بثوبه كأنه يقضي حاجة وقد دخل الناس فهتف به البواب يا عبد الله إن كنت تريد أن تدخل فادخل فإني أريد أن أغلق الباب فدخلت فكمنت فلما دخل الناس أغلق الباب ثم علق الأغلق على ودد فقمت إلى الأغلق فأخذتها ففتحت الباب وكان أبو رافع يسمر عنده وكان في علالي له فلما ذهب عنه أهل سمره صعدت إليه فجعلت كلما فتحت بابا أغلقت علي من داخل قلت إن القوم نذروا بي لم يخلصوا إلي حتى أقتله فانتهيت إليه فإذا هو في بيت مظلم ووسط عياله لا أدري أين هو من البيت فقلت أبو رافع فقال من هذا فأهويت نحو صوتي فأضربه ضربة بسيفي وأنا دهش فما أغليت شيئا وصوها فخرجت من البيت فأمكث غير بعيد ثم دخلت إليه فقلت ما هذا الصوت يا أبا رافع قال لأمك الويل إن رجلا في البيت ضربني قبل بسيفي قال فأضربه ضربة أثخنته ولم أقتله ثم وضعت ذبة سيفي في بطني حتى أخذ في ظهري فأردت أني قتلت فجعلت أفتح الأبواب بابا حتى انتهيت إلى درجة لو فوضعت رجلي أنا أرى أني قد انتهيت إلى الأرض فوقعت في ليلة مخمرة فانكسرت ساكي فأصبتها بإمامة ثم انطلقت حتى جلست على الباب فقلت لا أخرج الليلة حتى أعلم أقتلته ثم صاح الديك قام نائي على السور فقال أنا أبا رافع تاجر أهل الحجاز فانطلقت إلى أصحابي فقلت النجاء فقد قتل الله أبا رافع فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال لي أبسط رجلك فبسطت رجلي فمسها فكأنها لم أشتكيها قط. Tadi sudah dibaca kisah tentang perang yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Dikatakan bahwasanya Zaid ibn Arqam suatu ketika ditanya berapa perang yang dia ikuti selama Islam. Dia jawab 19, yang 17 bersama Nabi Muhammad SAW. Dan awal yang pernah perang adalah perang Al-Usairah waktu itu. Kemudian ada juga perang Badar. Dan waktu itu perang Badar itu perang yang pertama dalam Islam, dan itu perang yang berat. Kenapa? Saat itu kaum muslimin baru masuk Islam. Kemudian ada perintah untuk perang. Gak semua orang sanggup untuk ikut perang di waktu itu. Kenapa? Karena memang berat. Baru masuk Islam, imannya masih sebagian masih belum sempurna. Tapi akhirnya 313 orang siap untuk ikut berperang bersama Nabi Muhammad SAW menghadapi 1000 orang kaum musyrikin. Kemudian 313 orang ini, suatu ketika Malaikat Jibril tanya kepada Nabi, "Ma ta'uduna ahla badri fikum?" Sama Malaikat Jibril ditanya, "Wahai Rasulullah, posisi Ahlul Badr di mata kamu itu seperti apa?" Dijawab, "Min afdolil muslimin," yaitu kaum muslimin yang paling afdol yang ikut perang Badar. Kemudian kata Malaikat Jibril, begitu juga malaikat yang paling afdol, malaikat yang juga ikut perang Badar. Karena waktu perang Badar itu 313 orang menghadapi 1000 orang kaum kafir. Kemudian Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, kalau seandainya hari ini orang-orang Islam kalah, maka mungkin di dunia ini tidak akan ada lagi yang menyembahmu." Akhirnya ketika awal perang, maka Allah mengirimkan pasukan dari malaikat yang dipimpin oleh Malaikat Jibril dan ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhirnya kaum muslimin menang. Dan ada cerita-cerita lagi. Kemudian ada juga cerita orang yang Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk membunuhnya. Jadi Nabi itu berapa kali ngirim utusan untuk membunuh orang. Kenapa orang itu dibunuh? Karena menghalangi dakwah Islam. Ada yang diperintahkan untuk dibunuh namanya Ka'ab bin Ashraf. Akhirnya yang bunuh namanya Muhammad bin Maslamah. Bin Maslamah itu yang sampai akhirnya bunuh Ka'ab bin Ashraf. Kemudian ada juga yang dibunuh yang bernama Abi Rafiq Abdullah bin Abil Hakik. Nah, suatu ketika Abi Rafiq ini sangat mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang menghina Nabi, itu macam-macam sih responnya. Ketika Nabi di Mekah dihina, waktu itu Nabi posisinya belum kuat. Ketika Nabi di Taif dilempari, yang dilempari Nabi padahal. Kenapa Nabi enggak marah atau mendoakan yang buruk? Kata Nabi, waktu itu orang Taif itu belum kenal Islam. Sekarang ada orang sudah kena dakwahnya Islam, Islam sudah tersebar luas, tapi masih ganggu Nabi terus, menghina Nabi terus. Nah, kemudian Nabi memerintahkan kepada sahabat untuk bunuh orang itu. Namanya Abi Rafiq. Abi Rafiq ini yang bunuh namanya Abdullah bin Atik, enggak salah. Nah, Abdullah bin Atik ini hebat. Jadi dia menyusup ke tempatnya Abi Rafiq, orang yang paling kaya waktu itu di daerah Hijaz itu, menyusup ke sana ke rumahnya. Kemudian ketika sampai di depan situ, ngobrol sama penjaga pintunya. Bisa masuk menyusup sampai ke kamar, sampai akhirnya ditebas dengan pedang, dilihat belum mati, langsung lari cari tempat lagi sembunyi, teriak-teriak ini yang ditebas dengan pedang, ini ada orang menyusup ke sini, mau bunuh saya ini itu. Wah, setelah itu orang-orang geger semua, heboh semuanya. Ditunggu sampai sepi, datangi lagi, dibunuh, ditebas lagi dengan pedang, sampai akhirnya meninggal dunia. Kemudian Abdullah bin Atik ini lari ke tempat-tempat ini sampai lihat tempat tingkat yang harus diloncati. Ketika dia loncat dari tingkat itu, kakinya patah, dibalut dengan sorbannya, kemudian lari sampai ke Nabi Muhammad SAW. Setelah dia yakin mati, kemudian ketika datang kepada Nabi, dia cerita sudah berhasil membunuh ini, siapa? Abi Rafiq. Kemudian oleh Nabi Muhammad SAW, "Kakimu mana?" Diserahkan kakinya, dipegang oleh Nabi. Saat itu tidak pernah merasakan sakit apapun juga, seakan-akan kakinya tersebut gak pernah patah. Inilah untuk orang yang mau berjuang untuk Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhu. في شوال سنة 1350 في مسجد في عيدد بعد ختم البخاري وقال هذه المجالس وهذه الاجتماع التي يسار إليه ويغضبط بها وجزا الله عن الخير أبي محمد بن حسن عيدد حيث جمعنا لذلك ولكن أخذ أن رجال من أضر الرجال وله نحو 200 شيخان كما ذكرهم فيما جمعه فيهم وهؤلاء الذين ذكرهم الظاهرين منهم ثم قال هكذا كانوا سلفنا يقرؤون البخاري منهم ويجعل القراءة فيه السنة كلها وإنما يقرأه في مسجد بعلوي عند دفء القهد أولا غير كما أدركنا العم عبد الرحمن المشهور ابن العم علي على ذلك وكان الأم أحمد الكبل والشيء يقرأونه وكان الأخ حسن بن أحمد الكبل يحضر قراءة فدفق أنه تأخر عن الدروس مرارا فرأى الحبيب أبو بكر رضي الله عنه يقول له كيف لا تحضر قراءة البخاري إن والدك أحمد وشيخ ابن عدروس ونحن نجيء من حريضة لحضورها وبعد ذلك وضب الأخ الحسين إلى آخر ما قال رضي الله عنه ناسا تنجد dari Habib Abdul Bari Al-Idrus lalu menulis tulisan ini setelah menghadiri acara Khatmul Bukhari di Masjid Aidid yang ada di Tarim yang ada di Hadramut. Jadi acara bacaan Sahih Bukhari itu macam-macam. Ada yang bacanya itu selama 1 tahun dibaca terus. Ada yang bacanya itu selama 1 bulan tapi sampai khatam. Ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan. Macam-macam. Khatmul Bukhari-nya pun juga beda. Ada yang khatamnya bulan Rajab, sebagian besar Rajab. Ada lagi yang khatamnya itu bulan Sya'ban. Ada juga yang khatamnya itu bulan Ramadan. Kenapa dipilih khatam Bukhari itu antara Rajab, Sya'ban dan Ramadan? Rajab itu biasanya Rajabnya akhir. Karena nanti ketika Ramadan kita bakal banyak baca Al-Quran. Nah, pendahuluannya sebelum kita baca Al-Quran, memperbanyak baca hadis Nabi Muhammad SAW. Begitu juga dikatakan di sini bahwasanya orang-orang yang terdahulu yang soleh, mereka itu kalau daerahnya itu kena bencana atau ada fitnah yang besar, mereka kumpul sama masyarakat bareng-bareng bagi kitab Sahih Bukhari kemudian dibaca bareng-bareng sampai khatam. Setelah khatam langsung selesai masalahnya. Ya dulu daerah di sana itu enggak boleh sampai kena hujan atau banjir. Kenapa? Rumahnya itu dari tanah semuanya. Ya, kalau kena banjir bahaya. Atau kena badai pasir itu pun juga bahaya. Mereka kalau zaman sekarang ini mau ada badai pasir ini. Rumahnya kan dari tanah. Kan bahaya bagi mereka. Akhirnya mereka kumpul semuanya baca Sahih Bukhari enggak jadi badai pasir. Kalau mau ada badai macam-macam apapun, wabah penyakit, bala apapun juga, ada orang yang zalim masuk yang menguasai daerah itu. Kemudian kalau orang itu mau berbuat macam-macam, mereka kumpul baca Sahih Bukhari, semuanya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang mengganggu mereka. Kemudian suatu ketika Habib Husain bin Ahmad Al-Kaf, dia biasa hadir khatam Bukhari, tapi berapa kali itu enggak hadir. Sampai akhirnya mimpi bertemu dengan Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas. Kemudian menasihati, kamu kenapa gak hadir? Kita ajak yang dari jauh-jauh aja hadir kok, masuk kamu gak hadir? Setelah itu karena sudah dapat mimpi, ru'yah, maka setelah itu hadir dan menghadiri dengan istiqomah. Nah, inti daripada kisah ini, bahwasanya yang namanya sebuah perkumpulan itu macam-macam. Ada perkumpulan yang bisa mendatangkan bencana dari Allah, ada perkumpulan yang akan mendatangkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sebuah perkumpulan diadakan untuk mengabdi kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, mengenang Rasulullah dan semua orang yang dicintai oleh Allah, maka perkumpulan tersebut akan mendatangkan keberkahan dan anugerah dari Allah. Tapi kalau sebuah perkumpulan enggak ada niatnya, yang penting masing-masing kumpul kemudian lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dikhawatirkan kalau lupanya mereka sampai nyerempet kepada kemaksiatan dan itu terjadi terus-menerus, dikhawatirkan perkumpulan yang semacam itu akan mendatangkan bencana daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kalau hidup kita kepengin banyak anugerahnya, kepengin banyak barokahnya, maka sering-seringlah menghadiri perkumpulan manusia yang di situ manusia kepengin mendekatkan diri kepada Allah dibanding duduk bersama dengan orang-orang yang di situ kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. سيدنا محمد لكم بشرى الإجابة والقبول من المولى بواسطة الرسول دعا داعي العناية فاستجبتم وبادرتم إلى الفضل الجزيل وصلتم فاجتمعتم واتصلتم فكان الوصل فاعدة الوصول نزلتم في منازلنا فزادت بكم شرفا تضاعف بالنزول أنا يا مرحبا أهلا وسهلا بكم يا ناس لطه والبتون سألت الله يكرمكم جميعا وكل الوافدين بكم لسولي على ما يرتدي ويحب منكم ويتحفكم بإحسان وطولي ويهديكم صراطا مستقيما ويدهر فيكم سرا أصولي ويجمعكم على التقوى ويوحي بكم سيرى الجهابدة الفحول ملاحظة من المولى بعينين مراعية ومن ظهر رسولي عليهن صلى ثم مآلي وصحب من ودايا والعسين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله